Jernih menginspirasi. Pertama di Indonesia, karya fenomenal Kiai Haji Bisri Mustofa. Karya fenomenal Kiai Haji Bisri Mustofa Rembang, Tafsir Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris kini hadir dalam versi Latin. Tafsir Al-Ibris versi Latin dilengkapi dengan terjemah perlafal, asbabun nuzul, kode tajwid warna dan fadilah surat. Mudah dibaca dan dipahami. Dapatkan Tafsir Al-Ibris versi Latin seharga Rp250.000 hanya di Studio Mata Air Radio, Jalan Kiai Haji Bisri Mustofa 61 Rembang. Pendengar Mata Air Radio, saatnya Anda ikuti pengajian pasanan kajian kitab Idotun Nasyi'in bersama Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. At-taqrir wal intiqad. At-taqrir itu ngelem baik sing dilem iku pantes dilem utawa ora pantes dilem, jenenge takrit. Wal intiqad kritik iki ben ngerti, iki jenenge takrit, iki intiqad, iki sing jenenge kritikan, iki sing jenenge ngelem. Ra'aitu katsiran minan nas, ningali sapa ingsun kathiran ing wong akeh minan nasi saking wong manusa, yasurum sing nyenengake ing kathira wal madhu pangalembono, akeh wong seneng dilem. Wa ing kana bil batil, tasnajan ono apa madah ono iku bil batil kelawan batil. Orang ganteng dilem ganteng, orang ayu dilem ngayu, itu artinya bil batil. Waya su'uhum lan orang enak no yang kafir minan nas opal intiqadu kritik. Wa intajas sama fil hak senajan ngeglo fihing dalam intiqad opal hakku kebenaran. Waya menjisim itu ngelego ketok cetola. Wa madzalika lan ora ana apa mengkono mau illa min hururin nafsi kejaba saking ketertipuane awak dhewe. Hurur iku ya wingi kae. Sing roh ndekne hebat mon ndekne tok wong liyane ora ana sing roh. Jadi menipu diri lah. Wa wala iha bil batil lan kecenderungane nafas bil batili kelawan kebatilan. Banyak orang yang suka dipuji meskipun tak ada yang benar dipuji. Banyak juga orang yang gak mau, merasa gak enak kalau dikritik meskipun kritikan itu betul-betul benar. Kritik itu menyebutkan kesalahan-kesalahan, kealpaan-kealpaan orang supaya orang itu bisa memperbaiki kesalahan itu. Jadi ana tulisan kowe jadi kritikus duduhno kesalahan ini sebetulnya ndak boleh begini karena ini jadi maf'ul bih, jadi mestine nasab ki anune menunjukkan kesalahan itu untuk kepentingan membangun orang itu, jenenge kritik membangun itu intiqad itu. Al-maghrur yutribu takrir. Wong sing maghrur ngono mau sing menipu diri sing tertipu iku yutribu iku yutrib itu membikin menari-nari. Jadi kayak kowe nek krungu dangdut ngono iku sikile mobah dhewe ngono iku. Ngopo ngono iku? Yutribu ngobahke maghrur apa takrir jadi girangake ing maghrur apa takriru pengalem. Wa yurani khul madh. Lan goyang-goyang ya goyang ya ya trip goyang. Goyang ing maghrur apa almadhu pengalem bono kaya nek krungu dangdut ngono kae terus goyang-goyang. Pakaan nasana mongko kaya-kaya setuni pengalem bono alaihi ing atase maghrur iku rahun. Dene pantekan goyang-goyang ku apa? Mergo pengalem bono iku kaya-kaya asana alaihi ku rahun iku arak. Kaya bar ngombe minuman keras ngono dene dilem iku. Mabuk lah. Mata kholatot jaufuhu koyok dini roh. Mata kholatot kapan nyampur ya roh jaufahu ing wetenge maghrur. Dzanna mongko nyono sapa maghrur annahu setuhune maghrur iku malikul basitota malaka. Annahu setuhune maghrur iku malaka menguasai al basitota ing dunia iki bumi basitoh lembaran dunia iki waman alaiha lan wong sing alaiha ing atase basitoh ya, jadi kayak diminumi minuman keras ngono wong nek dilem on sing jenenge maghrur iku nek dilem kaya wong diombeni arak terus mabuk ini serumangsane dunia iki wae dikne kabeh. Padahal wa mayastahiku orang ngekai iya maghrur lau ansabahu muqarriduhu lamun sadar menyadari lamun nyadari hu ing maghrur sapa muqarriduhu wong sing ngelem maghrur jane maghrur iku ora berhak nek sing ngelem iku ngerti ora berhak ghairu saf'i was saq'i bahasa Arab itu kacek titik ngono ae beda ghairu saf'i liyane tabok tabok pawak sing musualane ngono iku tabok jenenge safi musafi tabok wasafilan dengan seluruh sitoke apa jenenge liyane tabok iku apa koplak wasafilan wae. Jadi safi wa safi kate sithik titik sitoke ana titik siji sitoke titik loro titik siji tabok sitoke itu keplak. Keplak itu kanggo seluruh anu. Pok. Ora kok dilem, pantes ngono dikuplak wong ngono iku kok dilem. Sing ngelem iki lho, ora sadar. Wa in taqada. Maghrur iku wa in taqada lamun ngritik alaihi ing atase maghrur sapa akadun. Wong suwiji ngritik amalahu ing pekerjaane ing kerjaane maghrur wa abana lan jelasake sapa akadun lahu marang maghrur tariqal rusti ing dalan sing bener fihi ing dalem amalihi abasa mongko merengut sapa maghrur wa basara lan besengut. Kakang Adi gak abasa mbek basara abasa merengut wa basara apa mau besengut alise dampuk ini gini wawalalan mengos ya maghrur wastak barolan gumedi ya maghrur wastasato lan meluap-luap apa ini wadoban muring-muringe wazam jaran lan ngamuke kurang alib iki gadapan wazam jalan wong ngamuk koto padahal ya iku paham maksude sing kritik iki ya meh bantu ndekne kowe iki jane wis bener tapi iki lho iki nek mbok benakno itu wah ngamuk ndekne ana ndekne rumangsa gaweane iku sempurna dikonokno wong ngamuk amal akil ana dene wong sing duwe akal sehat al khabiru kang pengalaman falaya suluhu mongko ora nyenengake ing akil sapa man wong yamdahuhu sing ngelem ya manhu ing akil dilem-lem bloko iku lha apa mbok lem apa aku mbok lem gantengku wong aku sing ngerti dhewe ganteng aku iki ganteng wis terus sadurunge kowe kok wong sadurunge rene aku sing ngilo. Mbok lem barang lho apa? Saya lebih tahu kegantengan saya. Wah jenenge kok pinter, saya pinter wis ketu biyen. Rasa mbok lem iku ngono. Ini nek wong sing diakal wong iki ngelem iki lha apa? Li annal muqarridho setuhune wong sing ngelem iku layak guru. Ora nutur ya muqarrid illa hasanatihi. Kejaba kebaikan-kebaikane akil. Wong sing ngelem-ngelem kowe iku blas ora nyebut-nyebut elekmu blas kok. Wis apikmu tok. Wah wis. Amben sing ganteng, gagah, pinter sisan, sugih dhuwit sisan. Ayo aku jajakno lah. Akeh ngono iku. Ora sing apik-apik tok sing ditutur, wayat fi kasan, wayat wiyat kuwi asale nglempit kaskan itu menghilangkan sama sekali memotong maksudnya wayat wikaskan itu ninggalake wayat wikaskan lan ninggalake an zikri sayiatihi saking nutur keelean-keeleane akil padahal wal mar'u ta'i wong iku adrol weh ngerti bima kelawan barang lahu kang kedue mar'u bayani minal hasanati nyatane kebaikan-kebaikan wong itu biasanya nek apike dhewe roh wis roh malah ora apik barang diapik-apik to kok roh sing arang-arang roh iku eleke kowe iku ngerti apikmu ngerti mbok ditakoki kuwi apik apa mong kula niki loman kula niku jujur ngono kowe iso ngrinci elekmu apa napa nggih elek kula niku kados sik mboten nonton lha ngene iki mergo gak ana Tapi nek api iku akeh sing ngerti. Falayah taju mongko ora butuhake ya imriin fiha ing dalam hasanat ila isbatin marang pengakuan rasa mbok mau tidak membutuhkan pengakuan kuwi karena sudah tahu kok. Wa inna mayulazidhu angin tetapi ning rosong ngepenake ing akil apa ayara yang to ningali akil mayu qabiluhu barang kang yukabilu sing bandingi bandingi ma bil intiqadis sahih kelawan kritikan sing bener. Dia justru yang diinginkan itu kebalikannya yang sudah diketahui itu. Apa-apa itu harus diketahui. Inginnya dia akan merasa senang kalau mbok tunjukkan kebalikannya itu. Bandingannya itu. Yaitu kesalahan-kesalahannya. Eleening di kekurangannya barang. Li'annal muntaqid yudhiru. Karena setune wong sing ngritik iku yudhiru ngetokake sapa muntakit lahu marang akil sing dikritik duduhna ngetokna uyubahu ing cacat-cacate akil wa yuwaddihu lan nerangake sapa muntakit khotoahu ing salahe akil wa yansuru lan beberake sapa muntakit maing barang tuya kang kelempit ya ma min zallatihi saking kealpaan-kealpaane akil kepleset-keplesete akil wong kadang-kadang bagaimanapun pintere kadang-kadang dia ada celah-celah di mana dia berbuat kesalahan. Lah pengkritik itu menunjukkan ini lho keplesete ning kene iki famata alimaha. Nek ana sing kritik nduduhna kesalahane, nduduhna cacate. Famata alimaha, mongko kapan ngawerui sapa akil ha ing cacat-cacate zalatihi uyubihi. Istanabaha mongko ngedohi sapa akil ha ing zalat ing uyub. Ketika ada yang mengingatkan, mengkritik, dia terus jadi tahu, oh aku kekuranganku iki, anu iki, terus iku bisa dihindari. Wa ba'da ma baina wa bainaha lan ngedohi sapa akil maing barang bainau kang antarane akil wa baina lan antarane uyub lan zalati. Bisa ngedohi. Fayad huru mongko pertela bidzalika sebab mengkono-mengkono kritikan min wadharil uyub saking kekotorane. Fayad huru tok ya. Ayat huru mongko jadi bersih. Ya akil mom bidzalika sebab mengkono-mengkono kritikan bersih min wadharil uyub saking kekotoran-kekotorane cacat-cacat. Wayang kau minjaro iris sayiat lanjo padu maknane bersih saking reget-regete kesalahan-kesalahan. Wasodiku kau tai kancamu iku man sodakoka la man sedakoka. Ya, apa itu kata-kata masal. Wasodiku ka utai konco teman konco sinoro wedimu konco tenananmu wiman sodakoka wong sing jujur sing bener jujuri siro man sodakoka sing bener la man sodakoka ora nek wong sing bener no awakmu kowe takok ambek kancamu piye aku wis bener iki nek dene yo meh bener iki kurang sithik kowe nek ngene-ngene lho bener. Iku jenenge sedekah. Jujur dia pada kamu. Ini kanca tenang. Tapi nek mbok takoki piye ngono. Ah, sip. Sip. Gak ono sing kurang blas, gak ono kurang. Malah kapal punjul kowe. Ah, iku man sedakoka. Nah, iku jane nek penggede-penggede iku ngerti ngono iku, anak buah iku biasane sedakoh terus ae. Yang gede iku mestine digoleki anak penggede iku ring golek anak buah sing kaya sadik ngene iki, sing jujur karo dekne, ora sing membenarkan terus. Gimana kalau kebijaksanaan saya seperti ini gimana? Wah. Betul, Pak. Betul. Itu yang dinanti-nanti rakyat itu sas. Bapak ini cerdas sekali. Bener no wae. Ngene bener bener. Iku mestine dititahi ya. Wong iki kok bener laku terus ini aja. Jane nyatok menjilat apa tenan ya. Nek sing tenanan dituduhno. Bapak di sini benar, tapi di sini ini maaf saja ini agak kurang pas. Ngono, iku sedakoka. Laulan intiqad, lamun ora ana kritikan. Kok umpamane ora ana kritik mengkritik. Fazallan nas, tapi dadi apa nas wong-wong fil ghurur yang dalam ketertipuan dadi ku sadirina. Cuek sadiri niku cuek. Cuek iku apa cara jawane mbok? Apa cara cara jawane cuek? Wong ndak peduli ini, ndak perhatian mbek iki ndak anu wis ngono iku cuek. Apa cara jawane? Kan wong jawab piye iki? Iya, cuek-cuek itu bahasa Betawi kok. Bahasa Betawi itu orang Betawi kabeh apa piye kok ditawi. Acuh tak acuh bahasa Indonesia nah iku. Walil azami lan maring dosa-dosa murtakibina padha nglakoni kabeh wong ora ana kritik-kritikan. Wa anil haqqi lan saking kebenaran dolina dosasar kabeh wa fiku usi hawa nafsi lain dalem gelas-gelas jane sing pas ku usiku piala. Piala itu wadah yang semula piala itu semula itu hanya untuk minum arak, untuk minuman keras itu potongan ini kemudian diambil alih piala itu untuk memberikan hadiah kepada juara-juara. Biasanya piala itu gwedhi isine jero ya tetep arak. Nasare ning kene gak ngombe arak dadi ya wis pialane tok iku wae. Nek ning ngene balapan mobil, balapan motor barang ngono isih ana isine. Iku kuus. Mergo ana kup ya, kup itu juga ada minuman kubaya. Tapi nek kuus itu jamake kas. Malah nek ning gone sair-sair itu kalau disebut kas itu sak isine. Kas itu sak isine. Artinya kas itu adalah gelas yang ada araknya. Ning kene mulane untuk menggambarkan kalau tidak ada kritik maka wafiku usi hawa nafsi lan ing dalem piala-piala gelas-gelas hawa nafsu kariina podo apa jenenge ngombe ku apa mereguk bahasa Indonesia ini bahasa Jawa ini mbah piye arah aku wong Indonesia kok kariina mereguk fahuwal minhajul aqwam bahwa mongko ta'il intiqad kritikan iku al minhajul aqwam itu adalah metode yang lurus, metode yang bagus. Wa dalilul aqwa lan dalil sing luwih kuat wa bihi lan kelawan intiqad tatamahhasul haqa'iq dadi murni apa al-haqa' iku kebenaran-kebenaran itu artinya dari murni itu mergo wis dibuahi kabeh elek-eleke kotor-kotore kesalahane cacate kabeh wis dikritik terus dilangi kabeh karek kebenaran tok Wa tadharul fadha'il lan dadi ketok apa al fadha'ilu keutamaan-keutamaan. Wa takhfal abatil lan ilang apa al batil gak ketok. Wa taksuyunul adhalil lan dadi bleng-bleng ora ketok apa uyunul adhail lamur lah apa uyunul adhalil moto-motone kesesatan-kesesatan. Tidak akan ada terlihat sama sekali karena sudah dikritik tadi apa. Wa ma min ummatin lan ora ana apa suwijining umat. Wa ma min ummatin tarakat anhari da'al jahli wa kasrat an uquli al-quyu illa menengono maiki mana ora wa malan ora ana min ummatin satu umat pun tarakat sing mencampakkan ya umat anha saking umat rida al jahli ing pakaian kebodohan wa kasarat lan mecah ya umat an ukuliha saking belenggune umat memecahkan kuyu dal wahmi ing rantai-rantai belenggune ilusi. Nah, ini tambah cara Jawane angel ilusi itu khayalan. Belenggune khayalan fataqad damat fisabilil umron mongko maju ya umat fisabilil umron ing dalam jalan kemakmuran wa balaghat lan sampai ya umat minal madaniyati saking peradaban aksa makanin ing puncak-puncaknya panggonan illa kana tidak ada umat yang seperti itu illa kana kejaba ana wal intiqadu kritikan iku ra'ida falahiha merupakan penunjuk jalan kebahagiaane kesuksesane umat. Jadi nek kowe roh umat kok mencampakkan kebodohan, dia apa namanya membuang khayalan-khayalan peradabannya jadi bagus sampai mencapai puncak peradaban yang tinggi, pasti sebabnya adalah karena di situ hidup kritik itu. Illa kanal intiqad ra'ida falahiha wa nasamata najahiha lan napas daripada keberhasilane umat. Wa ma min qaumin lan ora ana suatu kaum gharathum halawatut takrir sing nipu ing kaum apa halawatut takrir apa manise pengalem wa askarathum lan mendemake ing kaum apa khamratul madih apa arak pengalem bono wa hazarat lan mabukake himamahum ing pikiran-pikirane kaum apa marafinus sana marafin jamae morfin morfin pengalem. Dadi metafora ini madakno pengalem kaya morfin. Orang yang kena morfin terus ilang akal. Iki padha karo wong sing seneng ngelem, dilem terus ilang akal. Wah, terus joget karpe dhewe ngono kae. Iku mabuk morfin. Di mau digambarno khamratul madhi. Jadi pengalem bono dipadakno karo arak. Jadi begitu dilem terus mabuk. Mamin kaumin sing ngono nek ana kaum ngono kuwi ora ana min kaumin satu kaum pun sing kenek khalawatut takrit illa dorobahum kejaba menghantam ing kaum apa adharu zaman bidorobatihi kelawan hantaman hamtamane dahr waromahum lan melemparkan ya dahrhum ing kaum binakabatihi kelawan bencana-bencana dahr gara-gara kaum senengane dilem tok dilem gak gelem dikritik kosok wong suli sing arep mau, sing arep seneng kritikan, maka peradabannya malah maju. Ping senengane lem, wonge mabuk kabeh. Wasiru fidzalika utawi rahasiane fidzalika ing dalem kono mau kabeh iku anal intiqad, setuhune kritikan iku yahfizul himma, itu bisa mengangkat, yang menyemangatkan, mendorong al-himma ta'ing himma, kemauan keras. Mergo dikritik dia terpacu. Fayab ta'idu al-mar'u mongko ngadoh ya wong amma saking barang huwa kang utai al-mar'u fihi ing dalem ma bayane min su'il khali, nyatane elek kondisi. Dia dulu jelek, tapi karena dikritik dia terpacu untuk menghilangkan kejelekan itu. Wayat fauhulan mendorong ya kritikan intikot hu ing mar'u ila maidanil amali, maring medan amal. Liyuhmadal ma'al, supaya terpuji apa tembe mburine. Fayabzula mongko mencurahkan ya mar'u aljuhda ing segala tenagane, liyakuna supaya ana ya mar'u ana iku minal mutaqaddimin, termasuk orang-orang yang maju. Fi sholihil a'mali, ing dalem patute pira-pira ngamal. Allati tuniru sing iso nekake ya sholihul a'mal, lati sholihul a'mal hu ing mar'u nekake as-sa'adataini, mekolehake ing mar'u as-sa'adataini ing bahagia loro, bahagia dunia lan bahagia akhirat. Wa tanfa'uhu lan memberi manfaat ya lati a'mal wa ummatuhu ing mar'u wa ummatahu lan umate mar'u fil hayata ini dalam kehidupan loro dunia lan kerat. Bukan hanya dia yang memetik manfaatnya, tapi umatnya juga memetik. Ya. Sebaliknya amat takrir ono dini pengalem wa akbahu ta'i luweh ele-ele takrir iku makana fil batil, barang kang ono yema fil batil ing dalam ora bener. Pengalem, dan sing paling elek ada pengalem sing dilem ora pantes dilem. Melem ora pinter mbok lem pinter, ora jujur mbok lem jujur, iku sing paling elek. Amat takrir ana dene pengalem, bahwa mongko utahi takrir iku yamfuhu, iku meniupkan ya takrir fi anfil mamdu ing dalem irunge wong sing dilem. Wong sing mbok lem iku irunge mbok sepul dadi merkok-merkok ngono irunge. Meniupkan apa? Al-ghurur. Ghurur, ketertipuan. Ndikne yo jane ora pinter, mbok lem pinter dadi rumangsa pinter ndikne. Wah, orang ganteng mbok lem ganteng. Wah, terus ngenang ini. Wah. Wayut khil fi afukhihi wayut khil lan mlebokake ya takrir fi afukhihi ing dalem bun-bunan bayi nek sing genjur-genjur iku ning sirahe iku bayi kan genjur-genjur iku kono iku jenenge yafukh. Iku apa iku bun-bunan apa-apa. Nah, gak tahu lah bayi kae nek isih cilik iku ana daerah kepalane kene iki sing kene iki genjur-genjur ora koyo liyane. Iku yafuh. Biasane sing dikek iboreh barang ngono kae. Nglebokake ya taklid ing yafuhe. Mamduh ngelbuake syaitan al-azamati ing setan gumede wal kibriya ilan ya takabur. Mergo mbok lem-lem fayadhunnu mongko nyono ya mamduh fi nafsi yang dalam awak dhewe ne mamduh anau setuhune mamduh iku balagha wis tumeka ya mamduh minal kamali saking kesempurnaan wis tumeka asama aing langit ya. Kok mung ngelem kok nemen ya dene tambah nemen melambungnya udah tambah tinggi hatta tola sehingga mencapai ya mamduh al jauza aing bintang gemini. Bintang gemini ku sing gambare kembar wong kembar ngono kae nggone astrologi. Patat ufu himmatuhu monggo dadi melemah. Wae la wong wis mbok lem ngwalim ya wah ingkrak-ingkrak gembele ndase. Terus ora gelem apa ora gelem apa-apa wis dilem pinter. Ora gelem belajar meneh. Patat ufu mongko melemah apa himatuhu kemauane mamduh an kasbil fadaili saking golek keutamaan-keutamaan. Mergo wis dilem iku berarti ndekne wis duwe. Itu ora perlu lah golek-golek neh. Wa tafturu lan kendu apa azimatuhu kehendake kemauane mamduh anik tirail azaimi saking menundukkan hal-hal yang besar palatanmu mengkora berkembang apa ma'arifuhu pengetahuan pengetahuane mamduh wa mawahibuhu lan bakat-bakate mamduh maneman pengetahuan dan bakatnya tidak berkembang gara-gara kakean bolem. Ingkanat lahu ulum wasama'il ngono mau nek ana lahu kedue mamduh apa ulumun ngilmu wasama'ilulan sama'il karakter-karakter nek ora ya wayadzallu jahilan lan tetep dadi sapa mamduh jahilan itu goblok marzulan dol marzul rendah ingkana lamun ana ya mamduh ana iku kholian sepi minal ilmi saking ilmu wal fadilati lan keutamaan nek ndikne ora duwe ilmu ora duwe keutamaan kok mbok lem-lem ya sakake dene terus jadi wong goblok terus rawase wa inna hunaka kauman lan setuhune hunaka ana ing kono kauman ana kaum layak maluna sing ora padha ngamal ora padha kerja ya kaum illa idza alimu kejaba tetkalane ngerti ya kaum anan nasa yang setuhune wong-wong yamdahuna padha ngelem ya nas akmalahum ing amal-amale kaum wayu kadziruna lan yo ngalembono yo nas ikdamahum ing majune kaum ana jenisnya wong ana sing ndikne gak gelem nyambut gawe nek gak dilem nek dilem lagi nyambut gawe wah semangat nek dilem wah petole cah. Iya lho tambahan dua sin. Kayak cah cilik kan kalau cah cilik kan mungkin kakean nalika cilikane kakean dilem ngono iku. Wah nek jikokno sandali bapake, wah pintere cah, nyambi ngono terus. Akhire terus kulino dadi gak gelem nyambut gawe nek gak diwelem-lem. Wa nara kauman lan ningali kita kauman ana jenis kaum meneh wong kaum yaziduhum sing nambahi hum ing kaum apa ataklidu pengalembono himatan ila himatim ing kemauan ila himati marang kemauane kaum wanafadzan lan pelaksanaan fil amri ing atase perkara ala nafadzim ing atase pelaksanaane kaum fihi ing dalem amr ana neh ini nek dilem tambah jati ini tambah semangat nyambut gawe mau lem tambah jati sinau dilem tuh wambah dadi tuh sinau. Ana ya. Lah nek sing wong model ngene iki ya fala baksa. Monggo ora apa-apa bitakriri amalihim lawan ngelem ngamale wong-wong iki. Wong sing jenis ngono iku mbok lem gak apa-apa. Mergo dampake positif kok. Mbok lem terus iki kerja, mbok lem iki tambah semangat. Kan apik iku. Wasana ilan pengalembon alaihim ing atase kaum liasdatu supaya tambah-tambah ya kaum ikdaman majune maikdamim sartane majune kaum jadi bertambah-tambah maju dia wa nahnu taikita iku lana dzummu ora nyacat kita taklir mutlakon. Kita tidak mengecam muka maidu atakrido ing pengalam bono mutlakon secara mutlak iku gak wajo ngelem wong gak. Nah terus sing dikecam nopo sing dicacat baldamamna balik maidu kita man ing wong yuridu kang arepake ya man min ghairihi saking liyane man au yukazir dahu utawa ngalem lapa man ing ghairihi bihakin au batilin bener cek salah bihakin lan bener au batilin utawa salah iku sing ngelem ra peduli bener ngeleme apa ora wae ngelem iku waya suuhu minhu ayan takida sing tak kecam iku ora kok pengalem mega. Sing tak kecam iku wong iku jaluke dilem karo wong liya. Ndikne pantes dilem cek ora pantes. Bayasu minhu lan ngelekake wae enggak enakno ning gone man minhu saking ghairihi. Apa ayan takida yen to ngritik sapa ghairihi alaihi ing atase man amalahu ing amale man iki sing yang kita paido itu kan itu orang inginnya dilem aja nek dikritik orang seneng in faala malayus katu anhu padahal in faala man ma ing barang layus katu anhu sing ora iso dinengno apa anhuma lho nek penggaweane panik keliru banget ya wong kon meneng gak ngritik ku piye ngono iku tetep nekne gak seneng kok kritik iku wa mangkana kadzalik utahe wong sapane wong kana kang ana ya man ana iku kadzalik kaya mengkono-mengkono man yuridu iku fahuwa mongko utahe man iku minal ladzina termasuk wong-wong yuhibbuna wong-wong sing seneng ayuh madu yento dilem ya ladzina bimalam yafalu kelawan barang kang ora nindakake ya ladzina termasuk sing ning nas iku ulaika wa ulaika hum fi majhalin min safalatil akhlak ora nindakake apa-apa kok jarak dilem telah berbuat apa-apa wa ulaika utahe wong-wong sing ngono kuwi aladzina hum ya ulaika iku fi majhalin ing dalem panggonan sing bingungi iki padha karo mafazatin iku padha karo mahmah iku majhal iku panggonan sing kuwi gak roh lor kidul wetan kulon endi bayan min safalatil akhlak nyatane rendahe pekerti gak jelas rendahnya sampai ke majhal itu mau. Yahliku sing rusak fiing dalam majhal sapa al maghrurun wong-wong sing menipu diri ki mau. Paman mongko sapaning wong sarahu taklid sing nyenengake ing man apa ataklidu pengalembono falayasuul intiqad. Mongko ora kenong ora ngelekake ing man apa al intiqadu kritik nek kowe seneng dilem kowe ya kudune ya seneng dikritik ngono lho karpe Syekh Mustofa Al-Hulayyin itu. Fatafri fatakritu mongkau tai pengalem ingka nalamun ono ya takrit ono iku da'ian ngajak lil ikdami marang maju alal amal yang ngatasi amal atau yibi kang bagus. Fal intiqadu mongko utai kritikan iku yarbak bil insan, mengangkat bil insani kelawan manusa ayarida yanto nekani mawaridal khotol ing panggonan-panggonan ditekani ini khotol itu omong kosong, sesuatu yang enggak ada gunanya. Au yaskuta utawa jatuh ya insan fi mazalikiz zalali fi mazalikiz zalali ing dalem panggonan panggonan keplesete kesalahan-kesalahan. Ngono. Dilem supaya semangat tapi kritikan supaya bisa tahu ini omong kosong apa benar, ini salah atau benar. Wamal amrul bil ma'rufi wan nahyu anil mungkar. Ora ana utahe amar ma'ruf wan nahyu lan nyegah anil mungkar saing kemungkaran. Ora ana iku illa dzarbun kecuali satu macam min duru bil intiqad. Saking macam-macam kritik. Amar ma'ruf nahyu mungkar itu bagian dari kritik sebetulnya. Walau lahuma lamun iki cocok kabehan man sedakoka apa man sedakoka. Nek kancamu gelem ngritik kowe berarti gelem amal ma'ruf nahi mungkar kowe berarti dia kanca sinara wedi tenan. Nek kowe nglakoni apa ae dijarno ae malah dijempol-jempolke ya perlu curiga kowe kanca tenan apa ora. Walau lahuma lamun ora ana amal ma'ruf nahi anil mungkar lazal al jahilu yakti dadi sapa al jahilu wong sing bodho al fasidulan sing rusak sadiron iku mau cuwek acuh tak acuh fi ghulwaihi ing dalem ngliwati watese jahil fasid nasiron tonya barake lil fusuki marang kefasekan anil haqqi ndak nasiran khali mengibarkan iki nasiran tur mengibarkan nil fusuki marang kefasekan anil haqqi saking kebenaran mengibarkan kabira liwaihi ing gedene benderane jahilul fasid nanti nek ora ana amal-amalne mungkar ya sebar ngono nanti mereka merasa benar malah mengibarkan bendera kefasikan yang besar. Wa ba'du sakwise keterangan minan nas. Tapi ada sakwise kita membicarakan baik buruknya ngelem lan ngritik. Fa inna fi'atan monggo sedune ana sekelompok orang. Minan nasi saya manusa qadit takhadzat teman-teman gawe iya fi'ah al intiqada ing kritikan digawe dari atan sebagai sarana linaili kanggo ngenai minal khalqi saing manusa wa hujjatan sebagai hujah lil waqiati kanggo mengecam kanggo menjelek-jelekan fi'ah radihim ing dalem kehormatan-kehormatane khalq parosu mongko melancarkan ya fi'ah minan nas sihamas sibab ing panah-panah caci maki wal fuhsi lan sing welek minal kauli sing omongane waraumau biha lan melemparkan ya fi'ah minan nas biha kelawan siham sibab bal fuhsi minal kaul mau maning wong aradu sing ngarepake ya fi'ah ayyan takiduhu yen to ngritik ya fi'ah ing man patarahu mongko ningali sira hum ing fi'ah minan nas mbok tingali layat rukuna ingkang ora tinggal ya fi'ah minan nas saridatan ing sempah serapah minas safati saking kebodohan wal bazailan welae omongan wal mungkari minal kalami lan mungkare mung kang mungkar minal kalami sing guneman illa wajahuha kejaba nujuake sapa fi'ah ha ing syaridatan minasabah mau nujuake ilaihi marang man aradu ayan takidu wa mahadzalan ora ana apa iki ora ana iku bil intiqad lawan jeneng kritik gak la opo namine wa inna ma huwa angin bersine huwa ya hadza iku at-tasyaffi dendam jenenge wa takri lan ya mengecam ngasari cara bahasane media masa saiki bully takri itu wadzalika utahe mengkono mau iku lukmun iku lukmun perbuatan yang cinacat perbuatan yang ngelek wakhis satu tobin lan rendahe watak nyata jafa sing adoh ya zalik sing adoh ngadoh sing adoh anhuma saking lukmun wakhis satu tobin mau sapa ulul muluati wong sing duweni keprawiran ya ana kelompok orang itu sing kritikan itu dijadikan sarana untuk menghantam orang. Jadi orang kok kepengin kayak dimau kan kayak amar ma'ruf nahi mungkar, kritikan itu untuk membantu orang yang dikritik supaya bisa memperbaiki kesalahan. Nah iki gak wajib pokoknya hantem kromong ngono ae. Jadi kritik hanya untuk alasan, untuk argumen, untuk hujah bagaimana dia bisa mengecam orang, bagaimana dia menjelek-jelekan orang, bagaimana dia bisa mencaci maki orang. Loh aku orang mencaci maki, aku ngkritik. Masa dikritik gak gelem. Loh. Ngkritik itu maksud tuh piye kritik? Kok mbok kritik lah po. Sekali lagi kritik itu tujuannya membantu yang dikritik. Jadi nek kowe tak kritik, iku tegese ya kaya sing tak kandakno amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah manifestasi dari kasih sayang. Jadi nek aku gak duwe kasih sayang mbek kowe lah apa aku amar ma'ruf nahi mungkar iku. Nek aku gak ana ikatan batin dengan kamu, kenapa saya harus ngritik kamu? Ben salah ya ben kono. Ketatap-tatap ya lah, jegur jurang ya kono, gak karepmu. Adanya orang mengkritik itu karena perhatian kepada yang dikritik. Tapi nek terus aku berdalih saya sayang dengan kamu, tapi kowe tak pisoi. Heh. Apa kowe ya rumangsa tak sayang ya? Lho kowe tak lokno wae iki salah lho kowe. Ngono iku kowe wis gelo kok. Tak iya. Kowe iku wis gelo. Padahal aku kedudono salah iku supaya kowe iso benerke. Tapi ngono iku wae wis gelo kowe. Apa meneh kok ambekan tak tambahi matamu ning ndi? Hah? Jadi ini jelas itu harus dicurigai ada orang kok dalih men berdalih dia sedang kritik tapi cangkeme elek. Wis jelas iku bukan kritik tapi tasafi wa takri. Ada rasa dendam dia. Mbah apa sebabe asale asal usule mesti mbok telusuri mesti ana dendam. Mbah mergo mbiyen enggak milih ndekne apa piye ngono iku ana apa mergo apa pokoke tahu ada riwayat yang menyebabkan dendam. Nek ora ora mungkin, ora mungkin mbek dulure dhewe kok ngritik kok dengan kata-kata yang kasar. Kayak wingi tak kandakno. Wong Nabi Musa ambek Nabi Harun sing di sing arep di dawuh iki Firaun orang paling sesat. Firaun mengaku pangeran kok. Iku didawuhi karo Gusti Allah Ta'ala wa qula lahu qaulan layyina. Omongo ning ngene Firaun sing halus. Apa meneh iki mbek andulure dhewe. Mbek kancane dhewe, padha Islame. Lha kok aku ngritik nek gak ngene kurang marem. Lha iku piye to? Ya. Wis jelas iku ora ngritik para susu. Wah, gala macam caci maki dilancarkan kepada orang-orang yang ingin dia kritik itu. Saiki ku akeh ngono kuwi. Gayane kojae itu ngritik tapi sebetulnya tasafi. Ada dendam. Dendam. Iku elek banget aja mbok tiru, aja mbok tiru. Itu karena hal yang demikian itu menunjukkan bahwa dia memang lu'mun wa khisatu taqwa. Wateke pancen rendah. Jadi bagaimanapun dia ketoke pencitraane iku hebat, tapi nek dia sampai begitu, itu berarti wateke pancen rendahan. Jadi ora pantas dihormati blas. Mau ngritik kok dengan kata-kata yang kasar itu tidak ada. Uang-uang sing duwe keperwiraan ulul umuruah tidak mau. Tidak mau begitu itu. Tidak akan mbok goleki mbok titeni orang-orang yang baik, orang yang apa namanya jelas karakter integritasnya, tidak mungkin dia ngeritik dengan kata-kata yang kasar itu. Nek kurang percaya goleki janji ana sing ngono mbok telusuri. Mesti wonge wong sing duwe watek rendah. Innal ghayata minal intiqad iku sarful muntaqid alaihi. Bukan tujuane iku lho, kudu ngerti kowe. Tujuane amar ma'ruf nahi mungkar iku apa? Tujuane kritik itu apa? Jajalah takoki wong sing ngri dengan caci maki, dengan omongan sing elek iku takok al alus fihi ing dalam intiqad. Iku da'iyani. Iku ngajak karone lita asubihi marang fanatike muntakot aleh lima maring barang huwa kang utai muntakit muntakot aleh fihi ing dalem ma. Iku nek kue kesusu ngritik itu tanpa nganggu cara tidak halus malah di ini terus tambah beguguk di ini. Dia pamane keliru tenan, ndek ini malah wis ora timbangane yang dilok-lokno kaya ngono. Aku tetep ngene. Engko dadekno wong iku mbeguguk malah di dalam kesalahannya itu. Padahal tujuannya memperbaiki kesalahan, tujuanmu kuwi. Wa in wadhalahul amru ayyama wudhu senajan tolahu tumrapil muntakat aleh opo al-amru perkoro ayam mawuduhin lawan sak nemen-nemeni ceto ceto nek salah bangis tetep seorang ngeyel ini imbangannya aku dipisau ya sih. Wakat warodalan teman-teman tumeka podawuh man amaro bima'rufin fal yakun amruhu bima'rufin. Man sapaning wong amaro kang perintah ya man bima'rufin kelawan bagus, fal yakun mongko supaya ana apa amruhu perkarane man iku bi ma'rufin kelawan ma'ruf. Fanaktu yajibu. Dadi kowe nek amar ma'ruf nahi mungkar barang iku ya dengan cara yang ma'ruf. Caramu mungkar ya ora bener. Berarti ora ngerti kowe. Fanaktu mongko utawi ngritik kritikan yajibu yen to ana, wajib yen to ana, ayakuna yen to ana ya naket ana iku bilati hiya ahsan. Lawan hiya kang ya lati ku ahsanu lebih bagus. Liyakuna supaya ana min waraihi saking burine naket apa najahul qasdi suksese tujuan wafalahu sa'i lan keberhasilane usaha. Nek kepengin sukses ngandani kancamu ngritik kancamu maka dengan cara yang paling bagus kowe bagaimana kowe ngerti kancamu iku ngerti kowe aten-atene piye cari cara yang paling bagus untuk mengamal makhluk nahi mungkari kawan kamu itu. Kalau ndak begitu ndak sukses. Nah, kan supaya sukses tujuanmu nolong kawan bisa berhasil kamu harus cari cara yang paling bagus alati hiya ahsan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu fa'billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Wala tastawi ora padha wal hasanatu bagus balas sayiatu lan elek. Idfa nolak asiro, nolak asiro bilati hiya ahsan kelawan ya kan ya latiku ahsanu sing luwih bagus. Mungkin kono elek kowe aja mbok lawan dengan elek, engko ora padha eleke. Eh? Kaya kowe ngelawan wong edan iku terus padha edane, nanti gak jelas wong iku. Sing edan wong iku apa kowe? Oh, gak jelas wong gelutan. Iki ngendi sing edan iki? Hasanah wala saira padha. Mulane idfa billati hasan, sing luwih bagus sing dingguan. Kowe nek gelem nolak dengan cara yang lebih baik, faizan mongko lamun mengkono faizal ladzi bainaka, mongko wong bainaka kang antarane sira wa bainahu lan antarane ladzi adawatun utawi permusuhan iku ka'annahu kaya-kaya sedhuune ladzi iku waliyun hamim kekasih sing sinara wedi wa mayulaka halan ora diparingi hak ing kaya mau apa haslah sing kaya mengkono mau ilal ladzina sabaru kejaba wong-wong sing sabar ya ladzina wa mayulaka halan ora diparingi hak ing khoslah mau illa zuhadzin azim kejaba wong sing duweni bagian sing agung ya sing apik balas dengan cara yang baik. Engko jajal engko wong sing asale musuhan karo kowe iku terus dadi kon sinara wedi wong iki tak eleki bareng kok isih ngapiki aku kaya ngene. Males aku dengan baik sekali. Ini jadi rukun. Tapi ngono mau ya butuhno kesabaran ya. Sing diparingi ngono iku sing sabar-sabar tok. Sing ngentuk bagian gede saka peparinge Gusti Allah taala. Nek ora sabar ya ora iso. Mbok kon apik wong dekne ngeleki kok. Kowe kon ngapiki iku piye? Nek kowe iso ngapiki wah untuk hadzin azim La taghurrannakum ma'syaral nasiin, aja menggiurkan temenan ing sira kabeh ma'syaral nasiin, aja nipu ing sira kabeh ma'syaral nasiin. Apa aqwalul muhabbidin, omongan-omongane wong-wong sing ngelem-ngelem. Wala kalimatul muqarridin, lan kalimat-kalimate wong-wong sing ngalembono. Fakathirama mongko seringkali aku luna ngucapake ya muhabbidin utawa muqarridin, ngucapake ghairul haqiing sing ora bener. Tomaan krana hamet-hamet fitti sabi kulubil muqarridin ing dalem golek ati-atine wong-wong sing muqarridin sing dilem-lem. Aupi duraihimat utawa nenggone dirham-dirham cilik, recehan-recehan tas kutu sing rontok ya duraihimat min aidihim saking tangan-tangane mukarrazin alaihim ing atase muhabbirin. We aja mbok rungokno iku, wes aja tertipu ambekan omongane wong-wong sing ngelem-ngelem kuwe, ngelem-ngelem. Akeh seringkali wong-wong sing ngono kuwi mbok golek pendhok to. Cara kene jenenge golek pendhok. Ngelem-ngelem kuwe ben mbok perseni, ngelem-ngelem kuwi ben mbok traktir. Wah, gak ana kaya sampeyan iki kan, wis wis ganteng lho man sisan. Ngopi yuk. Iku sudah hemat. Oh akeh saiki iki ngono akeh ngelem-ngelem mok golek pendhok iku akeh. Golek pendhok utawa golek recehan sing rontok saka tangane wong sing dilem. Wong sing ngelem ya ngerti ngono ya. Alah sing dilem ya jane ngerti. Alah wajune. Nyanya. Kaya iki. Besok ngelem nah ya. Wa iyakum lan wetya sira antas luku yen to ngambah sira kabeh ada tori kae iki jalan. Wajah mengikuti jalan ini fahuwa yu'addi ilal kadzib mongko taya zat tariq iku yu'addi nekake ya zat tariq ilal kadzib marang goro ngelem sing golek pendhok iku aja kowe aja usah wa ma aqbah zambal kadzibin ongko alangkah eleke zambal kadzibin dosane wong-wong sing goro wa tamassaku lan cekelanana sira bi adzialiman kelawan buntute glembreh-glembreane wong yantakidu ngikuti tegese ngikuti wong yantakidu sing ngritik ya man alaikum ing ngatasé sira kabeh ngritik akmalakum ing kerjaanira kabeh kowe sing kudu mbok ganduli iku wong sing gelem ngritik awakmu. Pekerjaanmu dikritik kurang apa kurang apa. Memang ora pati enak di rungokno ning kuping ya wong dikritik iku. Tapi itu berfaedah sekali, kaya jamu barang kuwi on pahit tapi nyehatke gitu loh. Jadi kowe iso ngerti kesalahan-kesalahanmu di dalam amalmu apa. Jadi kowe kudu cekelan terus, cekelan wong sing ngritik kowe, ngritik amalmu. Wayu bayinu lan gelem jelasno khoto akum ing kekeliruan niro. Sampeyan salah ning kene Kang, ning kene. Wah matur nuwun ya. Nek menjalno ati aku keliru terus lawase. Terus satu mongko dibimbing sira kabeh ila aqwam misabilin marang lempeng-lempeng ing dalan. Wa in ra'aitum lamun ningali sira kabeh min ghairikum sange liya ira kabeh maing barang yuntaqadu sing pantes dikritik ya man. Fasabidu mongko benerno sira ngepasno sira khutuwatihi ing langkah-langkahe ghairikum. wansohu lahu bil ikla lan nasihatana sira lahu maring ngiri kemau bil ikla iklawan menghilangkan jabut anzalatihi saking kealpaane ghairikum. Carane bil kalimit thayyib dengan omongan sing apik, wal ma'rufi minal kaul lan sing apik minal kauli sange omongan, kandhani dengan baik-baik. Maaf ya Mas, ngono. Kang maaf kowe iki jane wis meh bener. Tapi sayangnya kok kowe menawa iki anu kowe. Kowe hilap iki sebetulnya gak ngene iki. Oh, dijedhono kesalahane tapi dengan cara yang baik. Wa iyyakum lan wadiya sira jauhi antas ta'milu yen to nggunakno sira khusunatal kalam ing kasare omong. Jangan sekali-kali kamu ngeritik, kamu amar ma'ruf nahi mungkar dengan kata-kata yang kasar. Itu perbuatannya orang yang tidak terdidik, perbuatannya orang yang wateke rendah. Nah, kamu sebagai orang yang terdidik, kamu nek ngandani wong dengan cara yang halus. Nah ya, wa iyyakum antas ta'milu yen gunakake khusunatal kalam ing kasare gunem. Fa innaha mongkostune khusunatul kalam iku awqas luweh menusuk luweh menikam minasihami tinimbange jemparing. Kaya sing tak kandakno mau, kowe lagi ngelingno kancamu iku wae sing mbok elingno iku. Iku wis rasa gak enak kabeh lah. Ngrungokno kritik wis ora enak. Apa meneh kok dengan kasar? Apa meneh di depan orang banyak. Lah kadang-kadang ya gak ora alis iku wong sing arep ngowahi, sing amar ma'ruf nahi mungkar, arep ngritik itu kadang-kadang di depan umum. Mbok salah kaya apa kowe iku? Nek terus tak sengeni tak kritik ning ngarepe wong akeh ngene. Ya mesti gak karuan-karuan, api mendongkole lah karuan. Pemene kok dipidhatokno. Umri kini kula krungu lho kabar-kabare niku. Lurahe niku mawon. Iki lurahe ning arep dhewe ya. Iki kabeh rakyate ning ora disang. Wah dikeploki wong akeh, wong sembenenge ra karuan. Lumangsane pidatone apik padahal itu ngenyek sing ngeplok iku. Iki sing pidato kok bento ngono. Ya. Nek arep ngandani arep manut kok apa jenenge? Biasane alasane anu. Oh, ini untuk menyelamatkan orang banyak. Harus tahu ini. Bahwa lurahnya ini bejat ngono iku lho. Lha nek ulahe terus tambah ngamuk piye? Ulahe tambah ngamuk. Ulah mbok sengeni ning dhuwur. Ning dhuwur podium. Lah ngamuk sasarane kan rakyate. Kowe ngono terus mulai nggo amplop. Salaman tempel terus mulai. Lah sing ning kono iku lak lara kabeh. Ulahe terus digoleki iki sapa? Sing pesan sponsor mbek andai mbek mubalake kok ngritik kok ngono rupane mesti ngono. Asaddu min waqil khusam luwih dahsyat saking tunjaman dari senjata. Wa ya utawi khusunatal kalam iku mudiatun lil faidah. Iku nyak-nyakake marang faedah, ngilangake lil faedah timarang faedah, wa munafirat lil kulub lan mlayokake lil kulubi maring pira-pira ati. Gak ana sing simpati blas. Mbok kuwi niatmu apik lah. Niatmu apik mulya kurang percayane, tapi nek carane ngono kuwi nganggo khusunatul kalam dengan kata-kata yang kasar, iku sama sekali malah orang untuk simpati wong do mlayu kabeh. Kowe malah disalah-salahno wong. Iku jane sing bener sing dilokno apa sing ngelokno sing. sing dikritik apa sing ngritik, terus meragukan kowe. Beda nek omonganmu alus wong ngerti, oh iki pancen niate apik. Ketok kok niate apik mek niate elek ketok dari cangkeme. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngritik nganggo aturan Kanjeng Nabi itu, ngelokno kadang-kadang nganggo apa jenenge? Nganggo bahasa-bahasa sakilat ka umat. Ngono iku nganggo cara kene apa? Pisuan sayang ngono. Kucing belang kowe iki ya, ngono iku piye karepmu bangkune ngono ya. Nek ngritik orang supaya wis tak kandakno iku, ora tau nyebut nama, Kanjeng Nabi pantangan nyebut nama. Mergo ora usah disebut nama wong wis ngerti. Ngene. Kok ana ya wong sing ngono les. Wong sing ngono iku wis kuasa dhewe tanpa disebut namane. Malah nek disebut namane pulane kok ngono iki ya, ya pulane terus gak karu-karuan rasane iku. Di kritik karo pemimpine di depan kanca-kancane. Gitu. Jadi nek wong sing ngritik nganggo kata-kata kasar itu berarti lancen ora di perasaan. Bal kunu min ahli layyin. Hah? Balik ana sira min ahli lini termasuk ahli sing halus walif kilan lembut tanalu mongko mekole sira maing barang turiduna kang ngarepake sira. Lah kula niku nek alus niku lara kabeh mboten saged ya kula niku. Ya latihan. Kowe kumpul mbek wong alus-alus kuwi ben kowe ketularan alus dan biasane ngomong sing alus. Kowe ora latihan kumpul mbek wong kasar-kasar. Ya otomatis kowe lara kabeh nek kula ngomong halus niku teng cangkem kula kok lara kabeh. Sariawan kula nenare. Nek mboten kalih misah niku mboten enak rasane. Tanalu maturiduna mongko mekole sira kabeh maing barang turiduna kang ngarepake sira kabeh. Waqat kila lan teman-teman dingen dikake apa dawuh al-ma'u ma'arikotihi yakta'ul hajar ma'asyiddatihi. Wah bagus ini. Al-ma'u ta'i banyu ma'arikotihi sartane lembute banyu aluse banyu iku yakta'u iso ngetok ya ma' al-hajar ing watu ma'asyiddatihi sartane kerase watu. Batu yang keras itu bisa kan dekok, dekok, dekok putus hanya oleh air yang lembut ini. Ano, iku nek niatmu pancen apik. Ono nek niatmu elek ya. Sak karepmu ngono. Nek niate apik, carane kudu apik. Waqat lho iki ngene. Waqat khataballahu lan teman-teman ngitopi ndawuhi sapa Allah Gusti Allah Nabi yaihi ing nabi lorone Allah yaiku Harun wa Musa, Nabi Harun dan Nabi Musa fi sya'ni Fir'auna ing dalam perkarane Fir'aun bikaulihi kelan dawe Allah Ta'ala idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Idhaba budalo, idhaba budalo sira Harun lan Musa ila Fir'auna marang Fir'aun innahu setuhune Fir'aun iku tagholat cut iya Fir'aun melewati wates parani melewati wates fakula mongko ngomong sira loro lahu marang Fir'aun kaulan layinan ing ucapan layinan sing alus la'allahu mbok menawa-menawa Fir'aun iku ya tazakkaru eling au yahsa utawa wedi ya Fir'aun ngono ya iki cekelan iki kowe nek apa-apa iku pirngon nae kaya Gusti Allah Ta'ala ndawuhi nabi-nabine supaya geneman sing halus at-ta'assub fanatik anatik fanatik iku ana sing fanatik agama fanatik fanatik bangsa fanatik bahasa fanatik macam-macam ta'assub li jinsika fanatika fanatik dalam pengertian positif ya ana dalam pengertian negatif ya ana iki dalam pengertian positif ta'assub fanatika sira li jinsika marang bangsamu fanatik kowe wong Indonesia kudu bangga kudu fanatik negara Indonesia. Nah, Indonesia paling top. Ngono, fanatik ngono. Oh, ambek Amerika ndak apik Indonesia. Ya apik Indonesia. Oh, Indonesia ya. Iya. Ambek Israel apa mana ambek Israel. Ambek Arab tetap apik Indonesia. Iku jenenge fanatik ngono kuwi. Nek ora ngono ya. Ya yes, kono lunga ning Amerika kono apa ning poneng Israel ya ta'assub li jinsika waluhatika lan bahasamu mulane aku gawe ini bahasa Indonesia terus mergo aku fanatik karo bahasaku iku wa dinika lan agama ira agama sing paling bener aku ya Islam kok sapa agama Islam mbek liyane ya ora Islam. Islam pokoke paling lurus. Gak salah agama gak Islam wis ora. Kok fanatik lah ya ben Islam paling apik. Lho. Apik apa bener? Bener apik itu ya Islam wis ana. Mbekan liyane ndak gak bener. Wah pokoknya aku bener ya Islam. Apik ya Islam, paling apik ya Islam, paling bener ya Islam. Wis titik. Fanatik. Ono. Wa madhabika lan madhabmu al-istima'i kang sing bangsa istima'. Iki juga ono, eh. Kowe wong NU aku. NU kolot ben pokoke NU. Engko ning kono gak ditakoni mung kan akhir gak ngerti NU ben pokoke. Contoh iki contoh panatin. Wani latika kowe kok sajane kok serius ngono to. Wani latika lan apa jenenge aliranmu asia-asia sing bangsa politik ya. Kowe duwe aliran politik apa ngono nasionalis apa sosialis apa apa ngono apa islamis terserah kula lah kowe fanatik tenan hidup itu fanatik ngono hidup balaya suuka min ghairika hadza tasawuf lan ora ngelekake ing sira min ghairika saking liya ira apa hadza ta'assub iki fanatik artine kowe ngono ya ngono tapi nek ana liyane sing ora padha ya kowe ya kudu menah aja kok terus lara atimu aku Indonesia Indonesia terus kono muni Amerika Amerika ya goblok aja ngono lah oh dene wong-wong dene wong Amerika muni ngono ya bener kok kowe ngamuk iku lha apa paling top ya Indonesia bahasa Indonesia ya orang bahasa paling hebat ya bahasa Inggris ya juga terus muring-muring kok bahasa Inggris itu nulis wanae ana. Gak jelas. Wong ana kok diwaca ban. Lha coba moyo iki wong sini wong Inggris kok. Ben. Ana sing ndekne fanatik karo agamane Buddha, mbah Nasrani. Ya aja muring-muring kok. Lah apa? Wong kowe iso muni Islam Islam ndekne muni Kristen-Kristen kok terus lara ati wong. Hah, Kristen kok jan. Lah kono lak muni oh Islam kok jan. Lah ngono. Balik tinggal kula insanin ing saben-saben wong wa muqtaqadah bulan sartane keyakinane kula insane jalo masing-masing punya keyakinan sendiri rumangsamu keyakinan itu kena dipeksa piye keyakinan itu paringane Gusti Allah ga iso dipeksa ga iso dipeksa kowe ngantek bedotong ga iso maksa keyakinan orang. Nabi Nuh itu putrane dhewe ora iso. Dipaksa seperti keyakinane Nabi Nuh ora iso. Nabi Ibrahim ora iso memaksakan keyakinan kepada bapake dhewe. Ya iso. Pergon sing galake ngono ora iso memaksakan keyakinannya kepada istrinya sendiri, Siti Asia. Nabi Lut sing nabi ora iso memaksakan keyakinannya kepada istrinya sendiri. Kurang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memaksakan pamannya sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta. Kowe ora iso. Ora iso nuduhno artinya menjadikan orang yakin sing iso Gusti Allah. Ono ya. Keyakinan itu mah dadi wis ben ngono ae. Jalma. Boyo. Tetep aku tetep Islam. Indonesia. Kono sik apa ae wis jalma aja terus mbok boyoki, mbok paksa-paksa niku niku lah apa? Palasta ala ahadin bimusaitirin. Lasta alaikum bimusaitirin illa man tawalla wa kafara. Quran niku mbok bantah istighfar kowe. Palasta mongko ora ana sira ala ahadin ing atase seseorang niku bimusaitirin menguasai. Gusti Allah sing menguasai semua orang, kamu tidak. Aman. Wa kullu mri'in khurun, utahe saben-saben wong iku khurun merdeka. Saiki mlane nganti ana geger-geger gak karu-karuan iku kepana ingin memaksakan, gak iso, mbok apa-apa gak iso. Itu sesat, menyesatkan akidah. Sesatkan akidah piye? Itu nanti akan orang-orang lain akan tersesat juga karena kesesatan dia. Lu kok gampang temen orang itu. Iku nyepelek wong Islam iku. Nyepelek wong Islam, wong Islam dianggap imane empreh-empreh ngono, lek roh ana wong anu terus katut dan katut. Lah iku menghina iku. Menghina apa koplo. Wa kullu mri'in utai saben-saben wong iku khurun merdeka fi ayatina ing dalem yen to memeluk agama bima yasa lan barang kang karep ya kullu mri'in ibas merdeka kebo alang-alang iki wa ayata asaba lima yurid lan yen to manatiki ya kullu mri'in lima marang barang yurid tukang karepake padha kowe fanatik karo sambel terong ngono iku. Sapa sing arep maksa-maksa kowe kon genti sate? Sajanku. Aku sajan duit-duit akeh. Kuat aku nyate. Tapi aku wis ora ana lawuh sing enake ngukuli sambel terong. Ora ana. Lah iku pakanan ana iku apa iku? Lha iku lha iku piye wong? Pakanan-pakananku dhewe kok mbok wayahi pakanan apa? Ya pakanan istimewa. Itu kan sederhana sekali, kok orang mudeng piye wong-wong iku. Wong ana panate karo wae dhewe kok gak oleh iku piye? Lembut agama barang itu kayak bojo ngono kuwi. Mbok koyokine kayak apa bojoku ya tetep iki bojoku paling top. Paling cantik, paling anu wis iku. Oh ngoten iki potongane, lah pokoke iki kan ngono. Lah bojoku sekali bojoku. Wong aku ora ngutik-ngutik bojo, bojoku mbok bakas. Iya, agama ngono. Masah enak-enak nek manut aturan itu enak. Niku ora manut aturan. Wong bojone kok diurus. Bojomu elek ngono kan. Ya ben. Kok mbok elek-elek, lah bojomu piye rupane jek? Ah, jadi tukaran akhirnya. Kan tukaran. Bojoku mbok poyoke kan kan aku nek gak moyoki bojomu kan ya kalah aku. Kowe tak poyoke gendhi kowe. Kok bojomu njlongkri ngono. Wah timbangane bojomu ipel-ipel ngono. Akhirnya terus tukaran. Jajal nek wis masing-masing ngelem bojone dhewe-dhewe, ora ana masalah. Nih, bojomu lemo dhewe kuwi. Sak katok-katokmu. Aku tak ngelem bojoku. Wis beres. Ya senengane ngurus bojone wong kuwi lho sing marane. Lho iki soalé nek gak tak poyoki bojone engko do katut kabeh wong dhewe kok do katut kabeh. Akalmu iku piye akalmu iku. Kok pintune ngono ya ditutup-tutup lho. Ngono ya akeh pengikute aku mun aku. Bihadza kelawan iki qodotil adyan. Netepake apa aladyanu pira-pira agama wa hakamatil madzahibu. Lan mutusake apa al madzahibu pira-pira madhab al istima'iyatu sahihatu. Reng bangsa kemasyarakatan as-sahihatu sing bener. Wa fi hadhi sabil laning dalem iki dalan saro lumaku al-mutamaddinun, orang-orang yang berperadaban minal umami saking pira-pira umat. Kama saro abauka kaya dene lumaku apa nenek-nenek moyangmu, ayuhan nasi wahai generasi muda min qablu saking sadurunge iki. Itu semua begitu. Kok aja nyelowati ya. Semua agama-agama, semua aliran-aliran, ya? Peradaban-peradaban bangsa-bangsa itu semua mengaku itu, keyakinan itu haknya masing-masing orang dan bebas orang itu mau meyakininya, mau memfanatikinya, kurang percayaannya boleh. At-ta'assub utai fanatik iku syai'un jamil, sesuatu yang indah. Wa madhabun qawim, lan madhab sing lempeng. Wa sunnatun wadihatun, lan sunnah sing cetha. Wa manhajun sadidun, lan dalan sing tepat. Fahuwa mongko utai ta'assub iku alladhi yahfazu, sing isa ngrekso ya lali alal umat ing atase umat, lughataha ing bahasane umat, wa jinsiyataha lan kebangsaane umat, wa akhlaqaha lan akhlake umat, al fadilata sing utama, wa adatiha lan adat-adate umat, at-thayyibata sing apik, wa yahmiluha lan gawa ya lali ha ing umat ala antakuna ing atase yen to ana ya umat ana iku sadidatal ba'si iku kuat kemampuane kekuatane qawiyatas saidi sing kuat lengene mani atal janib sing kokoh lempenge atine dirinya itu kuat. Wa mata faqadat hadzal khuluq. Mangkapan kelangan ya umat hadzal khuluq ing iki pekerti. Khuluq ta'assubil karim. Maksudnya pekerti fanatik sing positif, sing karim, sing mulya. Kelangan bima sebab barang taro'a kang anyar teko ya malaiha ing atase umat. Bayane min fasadi tarbiyati nyatane rusake pendidikan. Adoat mongko ngilangake sapa umat mayizatiha ing keistimewaan-keistimewaane umat ilang. Wa khasirat lan rugi kuwatahan mugiake ya umat kuwatah ing kekuatane umat wa ba'sahalan ya kekuatane umat. Fakanat mongko ana ya umat ana iku ma'al halikin sartane sing padha rusak-rusak wa dzahibina lan sing padha ilang-ilang musna al awalina kang dhisik-dhisik. Wa mahalakuha lan ora ana apa rusake umat illa mautus su'ur kejaba matine perasaan wa fasadul akhlaki lan rusake pekerti wa dhahabul mumayyizat lan ilange jati diri keistimewaan-keistimewaane wa innamal amumamu al akhlak angin pestine bangsa-bangsa iku intine adalah al akhlaku pekerti ya. Kok terus fanatik dalam pengertian yang positif itu baik. Sebab kalau tidak ada itu, wah ya kacau. Ini bangsa kok tidak bangga kepada bangsanya, malah bangga dengan bangsa lain. Itu bangsa capopol. Bangsa gak, orang bangga dengan bangsanya, orang fanatik kalau bangsanya malah bangsa lain. Ya mbok pindah ning kono. Lha ning kene iki. Ta'assubuka utawi fanatikmu lidini kamarang agama ira. Iku yatu ngajak apa ta'assubuka ghaira ka ing liya ira ayyara. Yen to njogo ya ghairuka hormataka ing kehormatan ira. Wa adamul iktiras lan ora anane iktiras memperdulikan lahu wa adamul iktiras lahu lan ora anane peduli lahu marang dinika iku yahmiluhu ndadekake ya adamul iktiras hu ing ghairika ala ala ya'ba'abika ing atas yen ta ora ngreken ya ghairika bika kelawan sira we fanatik itu maksudnya kowe ning gone agamamu kowe ya kudu fanatik ku tegese wayahe salat ya salat wayahe poso Ramadan ya poso itu nah nek kowe ora fanatik gitu nah aku ya wong iki lagi jalan karo wong-wong sing non muslim ya aku nek sembahyang barang gak saru aku iku jenenge kowe gak fanatik. Ya ora dihargai kowe malah ambek anu wong liya sing non muslim ya. Ternyata wong iki gak pati ngergani agamane. Oh. Tapi nek kowe tetep nggunakno anu, wah, aku iku tau mlaku bareng sak rombongan mobil iku sing Islam aku tok. Liyane supire barang itu surah Islam itu pas duhur tolong Pak supir ya mampir ke masjid apa kemana nanti kawan-kawan biar neng warung di uno lah aku tak salat sih. Wah itu engko asal itu singongkon mereka bes ambil masjid Pak Yai mau sembahyang, mau kita dihormati ini malah. Tapi nak terus kau yang gelendemai, Pak Yai ngomong tak sah kau ya gak solat, sungkan aku solat sih. Heh, kau terus nganggep empreh bet kau. Orang hormati, kau orang hormati agama. Wa makna ta'assub lidin. Aja ngantek salah tampa lho, maknane ta'assub iki, maknane fanatik iki. Fanatik agama ya itu tadi. Kamu tenanan untukmu, berpegangan dengan agamamu, bukan fanatik lalu terus jelek-jelekan, ngantemi agama liya gak. Wa makna ta'assub utawi maknane ta'assub lidin marang agama iku al-qiyam. Aiku al-qiyam bifurudihi kelawan jumenengi bifurudihi kelawan keferduan-keferduan din wantihaju sunanihi lan mengambah dia ngambah dalan-dalane din watiba'u amamirihi lan mengikuti perintah-perintahe din wajtinabu nawahihi lan ngedoi larangan-larangane din watahalluku lan berpekerti bil akhlakil jamilah kelawan perkerti-perkerti sing indah alati yahfi sutadayun sing iso mendorong apa atadayunu beragama mendorong alhimama ing kemauan-kemauan ilaiha marang alati akhlakul jamilah. Itu yang jenenge ta'assub, fanatik agama maksudnya. Laksanakan wayahe Ramadan, laksanakan poso, ana ya, wayahe salat, salat. Itu. Larangane ditinggalkan, perintahe dilaksanakan iku. Walaisa maknau lan ora ana apa maknane ta'assub lidin iku antakroha gairaka yang to ngetingi siro gairaka ing liya ira yang tidak sama dengan agamamu terus mbok godingi enggak sama dengan aliranmu mbok amuk miman laisa ala dinika saiki nake iku gayane kaya wis bener-bener ro iku apa ora trimo liya agama liya aliran iku wae wis perempal-perempul ngono. Ini tidak Islam, ini tidak Islam. Sing Islam mau dene tok maksude. Ya Allah. Kayak Syiah. Iku kan ora sing semangat ya, kayak wah yo diamuki rene rene, mbahmu ngapa? Lho ora cocok. Lho ora cocok wis ket biyen Syiah itu. Enggak cocok mbek kita itu ket biyen. Ora bener. Sampeyan betul cara. Ya ora banget ora cocoke aku. Banyak hal-hal yang tidak cocok dengan. Terus kok piye nek gak cocok terus tutuk ndase ngono. Niku mbiyen wis ana iku, wis ana. Ora saiki tok. Terus wong mbiyen ulama-ulama mbiyen goblok kabeh ngono piye kowe tok sing alim iku piye? Pikir. Pikir. Undang no salah lontong kau itu. Yo, aku singapura sedingi, sing nuduh no wong iki ngantek bener kaya kowe ahli sunnah wal jamaah persis kaya ajaran sing rumangsamu persis itu. Itu Gusti Allah. Sing nggokno wong-wong iku ya Gusti Allah. La fa ilah hakikatan illallah. Kana. Kuwi meh maksa iku berarti meh nglawan Gusti Allah iso piye? Lah iso piye? Lah iso. Iku rene anu saiki meh niru-niru kana. Dadi iki mergo masjide wong Syiah dadi Jumatan barang ya ora kena dibom. Loro Jumatan dibom. Mergo apa? Mergo sia. Lah iku kok ning Iran yo ana masjid sing ora sia dibom juga. Soale gak sia. Bom-boman iku piye to? Iki nek menurut aku mergo iki kesalahane wong-wong sing berpolitik nggunakno agama, nggunakno aliran-aliran agama. Iku ning nggone Timur Tengah itu sedang merebutan antarane Saudi karo Iran untuk menjadi apa penguasa, apa paling berpengaruh lah di daerah itu. Oyok-oyokan pengaruh di Timur Tengah itu. Terus nggunakno aliran itu. Kene terus ngarani ngono Syiah iku pancene sesat sakmono sama ora Islam dak piturute. Padahal biyen mula Iran itu sudah Syiah. Sejak sah Iran sadurunge Khomeini iku Syiah. Biyen iku Sinara Wedi karo Saudi iku. Iran karo Saudi itu bolo podo-podo antai Amerika zaman Reza Pahlavi. Kok lagi saiki kok gak bisa naik mbok kandakno nek Syiah itu kan ya kadang-kadang awake dhewe sing ngaji bareng ya mantem kromo ae. Syiah kan macam-macam, ono sing sesate nemen banget, ono sing sedengan, ono sing ora pati sesat iku ya ono. Kaya Ahmadiyah bareng. Ono sing sesat nemen ono, yaitu nganggep bahwa Ghulam Ahmad itu nabi, sesat banget. Wong jelas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal rusul. Kanjeng Nabi itu yang terakhir. Ono Ghulam Ahmad. Tapi ono neh aliran sing apa jenenge Ahmadiyah sing orang anggap Ghulam Ahmad itu nabi tapi wali. Mulane kuwi hati-hati. Wong nek seneng karo wong itu ndek-ndekane wali. Engko munggah-munggahe nabi. Munggah-munggahe pangeran. Nasrani itu ora terima wali, ora terima nabi. Pangeran. Nabi ini anake pangeran. Kenemenen. Karena Ahmadiyah itu dianggap nabi, paling orang wali. Mulanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan nyontohkan kepada kita supaya al-iqtidal sedengan ayo aja nemen-nemen. Aja nemen-nemen kok nek kebablasan kaya wong-wong iku lho. Kok sesat. Nah saiki kok malah kowe sing kebablasan ngamuki wong antek ngono kuwi ya kan. Gak. Walaisa maknahu la ono apa maknane ta'assub iku antakroha yang tegeting sira gaira kaing liya ira. Miman saking wong laisa kang ora ono ya man ala dini kae ngatasé agama ira. Bukan itu yang namanya ta'assub. Kamu terus ngedingi sing ora padha karo kowe. Wa tansibal habail lan masang sira al habail ing kala-kala perangkap-perangkap lidorori kanggo melarati bi kelawan ghairaka. Ndak bener. Wa tabzulal juhda malah masang bombaran. Wa tabzulal juhda anur hakisira al juhda ing segala kekuatan tenaga litul khiqab bihil azza kanggo nekake sira bihi lawan ghairika al azza ing piloro wal makruhalan perkara sing ora menyenangkan. Boleh fa inna hadza mongko setune iku laisa hadza ora ana iku minat ta'assubi termasuk ta'assub fanatik lidini marang agama fi syai'in ing dalem apa-apa sama sekali itu bukan ta'assub din. Wa inna ma huwa ta'assub lil wahsyiyah alal madaniyah angin pestine huwa ya ta'assub sing ngono mau iku ta'assub itu fanatik lil wahsyiyati maring kebuasan kebinatangan alal madaniyati ing atase peradaban. Wadarbun minduru bilhamajiyah lan satu macam minduru bilhamajiyati sangking macem-maceme kekhayawanan itu khayawan li annakul hal mukhalif fiddin wa ilhaqal azabihi amalu man la ya'rifu minaddin. Karena setuhune geting karo wong sing berbeda fiddin ing dalam agama wa ilhaqal azab sampai menyakiti nekaake al azza ing piloro bihi kelawan al mukhalif fiddin iku amaluman iku penggaweane wong lam ya'rif sing ora ngerti ya man fiddin ing dalam agama illal intisabi ilaihi kejaba bangsaake ilaihi. Islam itu rumangsane mbok apa pokoke Islam itu kok rumangsane kaya organisasi ngene. Jadi sing ora terus diamuk. Fadinu utawi agama wahazal amal lan iki penggawean ngamuki wong-wong sing beda iku ala tarafai nakid ing atase pucuk loro yang berlawanan. Kene agama, kene perbuatan mereka. Sama sekali gak mampu-mampu agama belas. Gendirane tok ambekan cangkeme sing ketok kemang. Amma mayaf'aluhu ba'du man la khalaqa lahum. Ana dene barang yaf'alu kang nindakake ing ma sapa ba'du man sementara orang la khalaqa lahum kang ora duwe bagian lahum kedue ba'du man miman labisu masuk wong sing padha nganggo adina ing agama dinggo tapi makluban halik walik. Ana sing aku klambi ding agama tapi kualik. Fahaula mongko utawi ba'duman iku lais ora ana ya ba'duman ora ana iku fil ir wala finnafir. Ora ana iku ing dalem rombongan ontan-ontan dagang maupun finnafir rombongan ontan-ontan perang. Sama sekali wa mahum bi hujjatin aladdin lan ora ana ya ba'duman iku bi hujjatin iso didadekno hujjah aladdin. Gak bisa mengatasnamakan agama, gak bisa fi hujjatin aladdin ing atas agama. Balillahil hujjah albaligha. Balik iku kagungane Gusti Allah dhewe. Al hujjatul balighatu utahe hujjah sing sebetulnya, sing banget, dalil sing kuat sekali. Walaisa fi dinillahi syai'un mimma yasumun. Lan ora ana fi dinillah yang dalam agama ni Gusti Allah apa saeun sesuatu mimma saking barang yas umun sing padha nyono ya ba'duman mau innaman satuhune wong ya dauna sing ngaku-ngaku ya man at-ta'assub in fanatik lidini marang agama aksaruhum iku akeh-akehe man iku layak kilu akeh-akeh ora padha mikir wala ya'rifuna minhu lan ora ngerti sapa aksaruhum minhu saking din illa anna aba'ahum kejaba setune bapak-bapake nenek moyange aksaruhum kanu ana ya aba'uhum bihi kelawan din iku ya dinuna padha memeluk ya aba'ahum akeh-akeh wong iku ya iku mau ikut-ikutan mendek ini Islamnya mergo bapak mbok Islam Allah. Fahum fi dhahiril amri mau pahu mongko utawi man utawa aksaruhum fi dhahiril amri dalam lahiri perkara iku mutadayyinun ketoke kaya orang-orang yang beragama nek ndelok potongane. Tapi wa mahum lan ora ana hum ya aksaruhum fil haqiqati ing dalam haqiqate illa muqallidun kejaba pembebek-pembebek. Ya lukuna padha mengunyah-ngunyah. Apa basa Jawane mengunyah-ngunyah? Mamah-mamah. Mamah-mamah ya man utawa aksaruhum minal kalami sing guneman ma ing barang layak hamuna sing ora paham. Pulak balik gembal-gembol sesat bolo-bolo sesat itu sesat itu apa ini agak mudeng woy itu aduh mengganggu akidah akidah itu apa ya ini gak mau gak mudeng. Sak muni-muni ini ya lukuna minal kalam mala yafhamun. Geneman sing kadang-kadang gak paham, gak mudeng. Ini mau ngetuk-ngetuk notok ae. Bose muni apa ini melok muni ngene. Nah, padahal bose kok bapak buyute mbiyen ngono. Wayan tasibuna ila mala yafqahun. Lan kebongso ya wong mau tau aksaruhum ila mala yafqahun maring barang sing ora padha paham. Ya aksaruhum teman, gak ngerti. Kenapa kok memeluk Islam? Islam itu apa? Biyen iku jaman anyar-anyarane ana partai-partai Islam. Iku ana cah nom-nom mahasiswa bareng do ngruduk ning omah kene. Ngomong gentenan ngomong ngempu-ngempu nyengeni aku lah. Gus Mus itu kan terkenal sebagai tokoh agama. Kok kami tidak mendengar Gus Mus itu membantu atau mendukung partai-partai Islam? Itu gimana itu? Mbah wong pira sing do ngomong apa? Bareng wis do ngomong apa? Sudah. Terus aku kondo, ya minta maaf saja ya ini. Saya itu belum begitu paham Islam itu apa. Tolong dijelaskan dulu, nanti saya tak bantu dan dukung. Nanti saya dukung Islamnya Mahindra. Ini nanti yang sini marah. Dukung sini, sini marah. Itu ceritakan dulu aja. Aku diberi tahu dulu Islam itu apa. Terus dia inget-ingetan. Ibu, Islam itu apa? Jadi orang-orang yang ngempo-ngempo takut Islam itu apa sih? Ngurak pelong-pelong. Gulayaan itu yang gulayaan. Oh iya juga. Terus. Dia udah gak ngerti. Islam itu apa gak ngerti. Kita sekarang bicara mengenai Islam. Maksud Islam itu sumbernya apa? Nah, kita harus pakai sumber Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berang muningono terus aku cara Arab. Ifadal, yalah al-an, natakallam anil Islam. Kusmus pakai bahasa Arab dah. Di rumah sama Quran, hadis itu cara Jawa mana api. Dan aku rasa cara Arab pun ngandel aku yang ngerti Quran Sunnah sopos yang kau. Murang saku anakku bareng ya orang ngandel. Murang saya cara Arab pun kayak gaya ni Quran hadis bareng. Jak bahasa Arab, lulu. Kemelinti ini lagu menar wong dene. Wong kutha-kutha ya mletene ra karuan. Wa yubghiduna man la yadin. Lan getingi sapa aksaruhum maning wong layadinu sing ora memeluk agama ya man bidinihim kelawan agamane. Aksaruhum mau. Bayak rohunalan getingi sopo aksaruhum muktakidin alene kotake kabeh anahum sentugune aksaruhum bimisli haza kelawan sepadane iki kuyanjuna selamat rumangsane dengan berbuat begitu getingi agama-agama liya ndekne selamat wilujeng saka neraka insyaallah ning swarga dhewean. Wa ilallah ila marang Gusti Allah iku yataqarrabun iku parek-parek sapa aksaruhum ala sa'aya mayaziruna eling-eling saelek banget mabarang yaziruna sing padha gawe nggawa sapa wong-wong wa qabuka elek banget apa mabarang yafaluna sing padha nindakake wong-wong mau. Mangsane ku piye? Wong golek ridane Gusti Allah kok nglarakake kawulane Gusti Allah, itu dengan logika yang sederhana saja wis ora masuk akal. Wong golek ridane Gusti Allah kok ambek ngebom kawulane Gusti Allah, masuk akal apa gak? Kadek kawulane Gusti Allah lagi nyembah Gusti Allah menurut keyakinane dhekne. Eh jajan. Wa hunaka ta'ifatun. Ya mbah. Ana iku pimpinane mbah sapa? Kyaine mbah sapa? Wa hunaka ta'ifatun. Ya dongakno ae muga-muga Gusti Allah langsung sing gerakno atine ben sadar sing bener ndi. Wa hunaka ta'ifatun. Mrene iki aku ngomong ngene kok. Wah, pantes itu wong liberal itu ngono. Pakanan apa liberal? Mbok tak kok liberal itu apa? Plongaplongu. Aku wong plongaplongu yo nyenengno tapi gregeten aku. Genemane iku lucu tapi gregetno. Mergo ora berdasar. Ngomongno sing dikne iki bener Imam apa Mustofa Wirayi niku gak paham. Ya luku na minal kalami ma la yafham. Mengunyah-unyah kata-kata yang tidak dipahaminya sendiri. Wa hunaka ana ing kana ta'ifatun utawi kelompok laisat kang ora ana ya ta'ifah minal ammatil jahilah. Dia tidak termasuk orang awam sing bodoh. Tapi wala minal khosati rokiyah, tapi juga bukan elit. Minal khosati sangking elit sing dhuwur gak. Tas umu sing nyono ya ta'ifah at-ta'assubaliddin ing fanatik marang agomo. Wa iyalah takumu. Dia ngaku-ngaku fanatik agomo. Wahia kale utawi ta'ifah iku latakumu orang jenengake ya ta'ifah bisa airihi kelawan siar-siare ngamal-ngamal. Siar itu ngamal-ngamal yang untuk mendekatkan kepada Allah. Itu siar ya, gak kok rame-rame nil speaker itu siar. Baiklah takumu bisa airihi kelawan siar-siare agomo. Wala tatamassaku bisunnatihi lanura cekelan ya ta'ifah bisunnati lan sunnae din. Wa faraidihi lan keperduan-keperduane din. Wa tatunnas lan ngajak ya ta'ifah annasa ing wong-wong bi ismihi kelawan jenenge din. Wa rupa makanat dan terkadang ono pojak batu akidatia wadah akidai ta'ifah iku afroho luweh kosong min jauh fit tobli timbangane perut beduk jerone beduk jerone beduk wis kosong iki ndek luweh kosong meneh ganti akidah. Ndekne tidak termasuk awam tapi juga tidak termasuk elit. Dia ngaku-ngaku ta'asub agama tapi gak sembahyang. Gak poso. Gak sembahyang. Apa meneh kok sembahyang sunat bareng gak tahu. Tapi om ning endi-endi nggawa namane agama. Ngejak-ngejak uang dengan nama agama padahal akidahe nol. Wa mat ta'assub lidini kama aslafna. Ora ana apa fanatik lidini marang agama kama aslafna kaya dene wis ndisikna sapa ingsun illa takhalluqu kejaba berpekerti bi akhlaki kelawan akhlak-akhlake agama. Wal qiyamu lan jumenengi bima kelawan barang yakmuru kang perintah ya agama bihi kelawan ma. Kowe nek muni fanatik agama ya itu. Berpekertilah kamu dengan pekerti agama dan laksanakan apa yang diperintahkan agama. Wal bu'dulan ngadoh amma saking barang yanha sing larang apa agama anhu saking ma. Fahum yaghurruna al-ama. Wahum fahum yaghurruna al-ama li ghariru fahum mongko utahi wong-wong sing iki mau ora ngerti ta'assub sing bener tadi to. Sing ora takung bisa irihi, ora cekelan bisunatihi wa faraidi mau. Iku yaghurruna al-ama. Nipu. Ya ta'ifah mau ta'ifah. Dik mau dek nganggu mu'annas mufrad saiki dek nganggu jamak dek mau sing dilirik lafate ta'ifah mu'annas saiki sing dilirik maknane ta'ifah iku isine wong akeh sekelompok orang donipu ta'ifah mau al-amata ing wong-wong awam liwari rubi ukulihim untuk menggiring liwariru, menjerumuskan liwariru supaya menjerumuskan ya ta'ifah mau biukulihi biukuliha kelawan akal-akali ama wadhi ta'ifah tumtawi iki kelompok aidon halimane laisat uraono yuhadhi ta'ifah uraono iku hujatan hujah alat dini ngatasi agomo. Tidak bisa dia mengatasnamakan agama ngelakoni syariat agama ya ora li annaha tatu bi ismihi li annaha krana setuhune hadi taifah balik meneh sing dilirik lapate li annaha krana setuhune taifah iku tatu ngajak ya taifah bi ismihi kelawan jenenge din raja al manfaah krana ngarep-ngarep manfaat al khosati sing khusus watu nafir lan melayokake ya ta'ifah asudzaja ing wong-wong sing lugu miman saking wong layadinu bidinihim kang ora memeluk ya man bidinihim lawan agamane sudzat buhyatas syaitarati ala ukulihim krana mengharapkan luprih menguasai ala ukulihi mengatasi akal-akale sudzat ben dipengaruhi wong awam untuk pengaruhi terhadap mereka wa amalan lan krono ngarep-ngarep bisultati kelawan kekuasaan ala arwahihi mengatasi ruh-ruhi sudzat wallahu ta'ala Gusti Allah iku bariun lebaran minha saking ta'ifah wa min akmaliha lan saking ngamal-ngamale ta'ifah. Gusti Allah tidak ada hubungannya dengan orang-orang semacam itu yang hanya menggunakan agama untuk kepentingan politik, enggak kepentingan pribadi, pokoknya tidak kepentingan agama itu sendiri. Wa ta'assubu ka utai fanatikmu li jinsika marang bangsamu wa lughatika lan bahasamu iku yaj'alukan dadekake ya ta'assubuka kaing sira dadekake marhubal bas disegani kekuatan disegani inda ghairika ana sandinge liya ira rafi al manzilati sing fanatik karo bangsane iku Cina ngono. Iku siden Cina barang ning dindi ora gelem cara Inggris cara gak gelem cara Cina. Mudeng cek ora kowe. Ono ora Cina. Ora kepengin mudeng ya ana golek penerjemah kalau jemahno. Ono. Senajan iso bahasa Inggris gak gelem. Kaya Pak Harto barang Bapak Harto ngerti mbora tapi ning dindi cara Jawa cara Indonesia Pak Harto itu. Itu karena fanatik kepada bahasanya. Rafi al manzilati kowe di samping disegani juga rafi al manzilah luhur kedudukan mulai ana sandinge wairika. Tapi wahti koruka utai tokmu ngerendah no iya huma ing iya jinsiah lan lugat. Kue ambek bangsamu diri merendahkan, ambek bangsane diri kok merendahkan karena terkagum-kagum dengan bahas bangsa asing. Wahti koruka iya huma ing iya jinsiah lan lugat. Iku yat uka iku ngajak iya ihtikaruka ka ing sira ngajak maskuran bika sing direndahkan bika sira sebab sira indaman la tajma'uka mung wing wong sing ora ngumpulake ing sira wa iya lan iya man apa lughatun lughat bahasa orang yang tidak sebahasa dengan kamu terus merendahkan kamu karena kamu kok malah merendahkan bahasamu sendiri. Wala tadumukuma lan ora dadekno siji ing sira loro apa jinsiatun jinsia. Orang yang tidak sebangsa dengan kamu itu merendahkan kamu karena kamu tidak menghargai bangsamu sendiri. Wong bangsa Indonesia kok orang ngregani Indonesia, orang ngregani bangsa Indonesia, ngregani bangsa lain. Iku bangsa liyane terus iki wong apa potongan kok ngene iki. Ini sederhana sekali bahasa utawi iki ku amrun wadihun perkara sing cetha. Layah taju rambutuhake ya hadza ila burhanin marang bukti. Cetha welo-welo. Wa kama anna tafsir ta'assub lan kaya dene setuhune tafsire fanatik lidini marang agama ala ghairi waji ing atase liyane segine ta'assub lidin iku amrun merupakan perkara madzmumun kang cinela kama alim ta kaya wis ngerti sira mau hakadha semono uga tafsiruhu tafsire ta'assub fi maqamil jinsiyati wal lughah ing dalem maqamit kebangsaan dan bahasa bihtikori lughatin nas wa jinsiyatim senajan kowe fanatik mek bahasamu fanatik karo bangsamu seperti juga fanatik dengan agama tadi kamu jangan sampai terus apa bihtikori lughatin nas ngenyek bahasa-bahasane wong wa jinsiyatihim lan bangsa-bangsane wong wa ilhaqul adza lan nekaake piloro wal makruh lan perkara sing ora disenengi bihim kelawan liya ngenas nah ya wa kama anna tafsir ta'assub lidini ala ghairi wajhi amrun madzmum fakadzalika tafsiru fi maqamil jinsiyah wal lughah iku amrun perkara layat tafiku sing ora sesuai ma ta'assubil mahmud sartane fanatisme sing terpuji walayajri lan ora lumaku ma'al haqqi sartane kebenaran fi medan ning dalem medan kancah kehidupan fa'alaika mongko wajib ing atase sira ayuhan nasik wahai generasi muda antah tarima yen to ngurmati sira lughata ghairika ing basane liya ira wa qaumiyatahu lan kebangsaane ghairika aja mbok nyek-nyek bule-bule bula-bule kama tuhibbu minhu kaya dene demen sira minhu saking ghairika ayah tarima yen to ngurmati ya ghairika mingka saking sira dalika ing mengkono-mengkono lughat lan qaumiyahmu ha dibalik-balik lah wa ta'assubu kawtawi fanatik mulima tarahu hakon lima marang barang tarahu kang ningali sira ing ma mbok tingali hakon ingkang bener minal madzahibi nyatane pira-pira aliran asiasiati sing bangsa politik wal istimaiyati lan bangsa kemasyarakatan wa munadolatuka lan dukungira anhu sangking matarohu hakon iku ampun perkara yatku ilahil wajib perkara sing ngajak ilahi marang ampun apa al wajib iku wajiban wayat lubu lan nuntut ing amrun ningkas saking sira apa alwijdanu hati nurani. Kowe duwe pilihan sendiri, sesuatu yang kamu anggap benar terus kamu dukung-dukung, kamu fanatiki, itu sudah benar-benar lah dong. Panjen pilihan-pilihanmu sendiri, kamu mau milih aliran politik apa, aliran sosial apa, nah, itu ya kalau enggak kamu yang dukung, siapa yang dukung? Nah, itu sudah sak mesti nih fanatil mongko dukung sira lah, berjuang sira andalika saking mengkono-mengkono matarahu hakon mau bil burhani sate kelawan pembuktian sing cemerlang ya, di nek kowe ameh kondo bawain pemikiranmu itu baik, kemukakan hujahmu yang bagus wa dalil qati', dengan dalil yang pasti, wal hujjatil qami'ah, dengan hujjah yang melemahkan orang, wal mujadalatin nafi'ah, lan debat nek perlu bantahan sing manfaati. Warbak binafsika lan ngangkato sira binafsika kelawan awak sira antarida mawarida satan. Kamu harus ngangkat binafsika kelawan awak sira aja ngantek antarida yang nekani sira mawarida satan ing panggonan-panggonan sing marakno melewati batas fil kauli yang dalam ucapan. Pane kowe debat ya debat sing apik, jadil hum bilatih ya asan, kowe kepengin mayak-mayakno gagasanmu, mayakno pilihan politikmu dan lain sebagainya, silakan dengan baik, ora usah melewati batas. Wa antalija litawassul ila buhyatika abwabal fusil wal badza, jangan sampai warbak binafsika itu, jangan sampai kamu merendahkan nek wa antalija ento melbu sira litawassul ila buhyatika, kanggo mencapai ila buhyatika marang kekarepanmu, aja melbu abwabal fuksi ing lawang-lawang sing kotor wal bidzailan sing elek. Terus kamu debat terus ngomong nganggo misah barang iku, fa innali ghairika ra'yan, mongko setune iku keduwe liya ira ra'yan ana pendapat ya jibu sing wajib ayuh tarama yen to dihormati. Kamu harus ingat bukan kamu saja yang berhak mempunyai berpikiran tertentu, orang lain juga mempunyai hak untuk berpikiran yang tertentu. Kamu ingin dihormati pendapatmu, kamu juga harus menghormati pendapat orang lain. Aja menang-menangan orang lain mbok kon menghormati kowe, kowe dhewe gak ngurmati. Wa madhaban fa inna li ghairika ra'yan, ana pendapat yajibu sing wajib apa ayuh taro mayan to dihormati. Wa madhaban lan madhab aliran yuhibu kang demen sapa ghairuka takzizau ing memenangkan ngukuhake ing mazhab, dia juga sama dengan kamu, dia ngampanyekan alirannya seperti kamu mengkampanyekan aliranmu. Kama tuhibu takziza ra'ika, kaya dinis demen sira takziza ra'ika ing menangake pendapatmu. Wahtiro mamadhabika lan ngurmati mazhabiro. Fa in istata'ta mongko lamun mampu sira antal jiahu yen to balekno sira ing ghairika an madhabi saking madhabe ghairika ila madhabika marang madhabmu bil hujjatil balighati kelawan hujjah sing baligh sing bagus wal burhanid damir lan bukti-bukti sing tidak terbantah wal layyini minal qaul langsing lembut minal qauli langsake ucapan fa'al mongko nindakno sira kalau kamu bisa menarik dia dari pendapatnya menjadi ikut pendapatmu. Tapi dengan hujah yang bagus, dengan omongan yang halus, silakan. Wa ila nek ora ya fada. Mongko ninggalo sira hu ing ghairika mau wasanahu sartane urusane ghairika. Palasta mongko ra ono sira alahi ing atase ghairika iku bimusaitirin penguasa. Jadi kalau tidak bisa kamu, wah angel bantai terus ya wis jan wae. Lah nek kuwi duwe pendapat, dia duwe pendapat yang lain dengan kamu, kamu enggak bisa mengajak dia mengikuti pendapatmu, kumbok terus-terus no. Yo nganti kiamat kurang-kurang dina ya gak barbar. Ya wis jan wae wis gak lana akmaluna walakum akmalukum wis beres. Wis iso nyambut gawe liyane malah enak. Yo ngurusi ngono tok yo gak barbar. Wahzar lan wedya sira waspada sira antat takhiza ta'assubaka. Yen to gawe sira ta'assubaka ing fanatikmu aja mbok gawe dari atan sebagai sarana lil intikom nganggo kanggo balas dendam. Falaisa hadza mongko ora ana apa hadza gunakno ta'assub kanggo intikom. Iku min sa'nil kiram termasuk sipate wong-wong sing mulya-mulya. Wala tada al ikhtilaf fir ra'yi. Wala tada lan aja ninggal sira al ikhtilafa fir ra'yi ing pasulayan fir ra'yi ing dalam pendapat wa tafarruqu fid din lan perbedaan fid din ing dalam agama. Awil jinsi utawa bangsa, awil lughati utawa lah bahasa, aja mbok biarkan yan hasyani jismal istima grogoti iya ikhtilafir ra'yi tafarruq mau, aja mbok biarkan yan hasyani grogoti karone jismal istima ing jasate persatuan aja ngantek wayafriani lan nyobek-nyobek ya karone eha ba iha bal mana madaniyati ing kulitnya peradaban. Jangan biarkan wong perbedaan itu fitri kok. Wayumazikani lan nyobek-nyobek samlal insaniyati ing persatuan kemanusiaan. Khususan idza kanal ikhtilaf, khususe tetkalane ana wal ikhtilafu perbedaan. Anaiku ma'a abna'il ummatil wahidati sartane anak-anak bangsa yang satu koyok kita dengan kita podo Indonesia ini wal waton siyasil wahid sartane tanah air tanah air politik yang satu Indonesia ini daulatan satu fa'ilat ta'asubil hamid mongko marang fanatik sing terpuji ayuhan nase atuka ngajak sapa ingsun ing sira fa innahu mongko stune ta'assubul hamid iku rasulus sa'adati iku utusan kebahagiaan wa baridul taraqi lan kongkonane kemajuan padha barid karo rasul iku padha maknane utusan kemajuan. Fata asop mongko tak asupo fanatiko lima tak takidu marang barang tak takidu sing nekat nosiro anau setuhune maiku alhaku hak. Apa yang kamu anggap hak situlah silahkan kamu fanatiki kamu pertahankan. Wata masak ranyek kalau nosiro bidinika kelawan agomo iro wa kaumiyati kalan bangsa iro kebangsaan iro walughati kalan bahasa ira alal wajhi ladzi sarahtuhu berdasarkan ing atase segi aladzi sarahtuhu sing nerangno sapa ingsun ing ladzi laka marang sira nek gelem ngono takun mongko ana sira ana iku minal muflihin termasuk wong-wong sing padha bejo warasatul ardi wallahu a'lam.